Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pengantar ilmu waris. Di kesempatan kali ini kita masuk bagian yang pertemuan yang keempat ya. Betul yang keempat? Baik. Melanjutkan pembahasan terakhir yang kemarin kita singgung, yaitu menjawab pertanyaan apakah warisan wajib dibagi, dan bolehkah ketika para ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan. Kemarin telah kita jelaskan beberapa rincian. Ada dua rincian yang kita sampaikan. Rincian yang pertama adalah ketika seluruh ahli waris orang yang sudah dewasa, sehingga mereka menentukan arah sesuai yang mereka inginkan terhadap hartanya setelah pembagian. Maka hukumnya diperbolehkan bagi mereka untuk membuat kesepakatan agar objek warisan itu tidak dibagi. Dalam arti tidak dicairkan untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Karena ketika mereka sudah memiliki, maka mereka berhak untuk melakukan tasarruf, melakukan aktivitas apapun terhadap hartanya. Ibaratnya saya sudah dikasih, tapi belum saya terima, dan itu sudah menjadi hak saya, maka selanjutnya saya boleh melakukan apapun terhadap barang itu. Boleh saya titipkan ke orang lain, boleh juga saya berikan ke orang lain, atau saya beli barang ke tempatnya si A, saya transfer, barangnya ada di Surabaya atau di Jakarta, lalu saya minta kepada si A, tolong barang itu kamu kirimkan ke Bandung, kamu kirimkan ke Lamongan, kamu kirimkan ke daerah yang lain, dan saya tidak pernah melihatnya, bahkan apalagi menerimanya. Dan itu diperbolehkan. Maka demikian pula, ketika seseorang meninggal dunia, maka berpindahlah hak kepemilikan terhadap objek yang dimiliki oleh mayit menjadi milik ahli warisnya. Nah, selanjutnya ahli waris berhak untuk menentukan apapun sesuai yang dia inginkan, baik misalnya ditahan sebagaimana awalnya untuk bisa dimanfaatkan bersama, atau dengan cara yang lainnya hukumnya diperbolehkan. Ini sebagaimana fatwa yang pernah disampaikan oleh Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian yang kedua, jika ada salah satu di antara ahli waris atau lebih di antara ahli waris yang dia belum baligh atau belum dewasa, belum mursyidin, maka kalau ada di antara mereka yang dia belum mursyid, jatahnya disisihkan. Jatahnya disisihkan, sebagaimana ini pula yang pernah disarankan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan. Ketika beliau ditanya tentang penundaan masalah warisan, dan di situ ada jatah anak-anak, kata beliau, sebisa mungkin tidak ditunda, sehingga jatah anak-anak ini disisihkan. Selanjutnya, yang tersisa adalah jatah mereka yang dewasa. Nah, selanjutnya yang dewasa ini terserah mau ngapain. Terus bagaimana kalau itu berupa aset yang utuh, berupa aset yang sulit untuk dicairkan? Nah, kalau dia berupa aset yang sulit untuk dicairkan, maka ini yang agak sulit ya. Dikembalikan kepada mana yang terbaik. Karena anak ini memiliki jatah warisan di situ, misalnya sebuah rumah. Rumah ini dimiliki oleh 3 orang. Satu, anak pertama, anak kedua dewasa. Anak yang ketiga masih SD. Dia belum mikir terlalu jauh terhadap harta tersebut. Anak pertama, kedua sepakat rumah ini tidak dibagi. Atau sepakat rumah ini dibiarkan seperti ini untuk disewakan. Terus bagaimana dengan keberadaan anak ketiga? Karena dia belum mursyid, maka seharusnya jatah dia disisihkan. Sehingga andai kan bisa dilakukan pembagian lalu disisihkan jatah dia, maka itu yang dilakukan. Misalnya hartanya harta yang liquid, yang cair. Bagaimana kalau sifatnya tidak liquid? Nah, maka jawabannya adalah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan terhadap harta ini agar dia maslahat untuk pemiliknya? Sehingga insya Allah dengan cara seperti ini, berarti para ahli waris yang dewasa bersikap amanah dengan cara menjaga harta ini agar tidak habis dan bahkan bisa berkembang. Sehingga misalnya bolehkah disewakan? Jawabannya insya Allah boleh jika memang itu maslahat bagi harta si anak. Karena kalau harta itu dibiarkan saja akan mengalami penurunan nilai. Sehingga kalau disewakan akan menghasilkan dan itu akan menguntungkan bagi semua ahli waris. Yang ketiga, bolehkah warisan sepakat tidak dibagi? Kondisi yang ketiga ada salah satu di antara ahli waris yang berharap untuk bisa mendapatkan. Misalnya dia salah satu ahli waris yang membutuhkan anak misalnya. Orang tua ada sebuah keluarga, si A dan si B menikah, punya 5 anak. Salah satu anak dia ekonominya lebih rendah dibandingkan yang lain. Pendapatannya lebih rendah dibandingkan yang lain. Dia punya harapan agar segera mendapatkan warisan dari bapaknya. Namun kakak-kakaknya sepakat warisan ini tidak dibagi selama ibu masih hidup. Dan sang ibu juga gak mau ngasih warisan. Dia merasa takut kalau nanti warisan dibagi jatah dia hanya sedikit, cuman 1/8. Nanti dia hidup dari mana, terus tinggal di mana, dan seterusnya. Pemikiran seperti itu mungkin muncul di tengah masyarakat kita. Dan banyak itu terjadi di masyarakat kita. Beberapa kali saya mendengarkan pengaduan seperti itu dari seorang anak, di mana ibunya tidak ridha ketika warisan bapaknya dibagi, ketika warisan suaminya dibagi, dengan alasan sang istri belum meninggal. Maka di posisi ini berarti sang ibu telah menghalangi pembagian warisan. Dan itu berbahaya. Karena berarti menghalangi hak milik orang lain, terutama anak-anaknya. Betul, anak-anak ini bukan anak yatim karena mereka sudah dewasa. Namun kita perlu ingat bahwasanya mereka punya hak terhadap harta ayahnya. Sehingga tidak boleh dihalangi. Karena itu bisa jadi bahwasanya sikap seperti ini adalah bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk membagi harta pusaka, harta warisan, bagi anak laki-laki dapat 2 kali jatah anak wanita. Dan Anda tidak perlu khawatir, seorang istri, seorang ibu tidak perlu khawatir kalau nantinya warisan itu dibagi, dia tidak mendapatkan hak penghidupan. Sang ibu tetap bisa hidup normal, sang ibu tetap bisa mendapatkan harta yang baik, tetap bisa mendapatkan tempat tinggal, meskipun warisan itu dibagi. Karena warisan tidak menyebabkan, atau karena pembagian warisan tidak menyebabkan seseorang itu menjadi jatuh miskin. Karena itulah, dalam kasus seperti ini, bagi seorang ibu, seharusnya dia tidak merasa takut, tidak perlu merasa takut ketika warisan itu dibagi. Setelah warisan dibagi, dia dapat jatah 1/8. Otomatis sisanya 7/8 milik anaknya. Kalau ada anak laki-laki, berarti tidak keluar ke saudaranya suami. Milik anaknya. Nah, ketika itu dimiliki anak, boleh enggak dia ikut nebeng tinggal di rumah anaknya? Sangat boleh. Dan itu bagian dari kebaktian seorang anak kepada ibunya. Karena itu, ketika ada salah satu ahli waris yang berharap agar warisan segera dibagi, sehingga dia bisa mendapatkan haknya karena dia butuh dana itu, maka tidak boleh ada kesepakatan warisan ditunda pembagiannya, apalagi tidak dibagi. Kadang anak yang butuh ketika meminta dianggap gak sopan. Ibu masih hidup kok minta warisan. Ketika anak butuh ini meminta berharap dikasih, dianggap ini tindakan melanggar norma di masyarakat. Masa minta-minta warisan? Ya kalau memang itu haknya, dia berhak untuk minta. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk meminta warisan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Nabi itu tidak meninggalkan warisan harta, dan itu dinyatakan beliau sendiri dalam sebuah hadis, namun hadis itu tidak pernah didengar oleh Fatimah. Akhirnya disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya lam nurith, sesungguhnya kami para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Seluruh harta kami disedekahkan. Sehingga enggak jadi masalah ketika meminta. Karena mereka punya hak. Hanya saja dalam kasus Fatimah, karena beliau adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaidah yang berlaku bagi ayahnya, bagi sang nabi tidak berhak untuk mendapatkan atau tidak berhak untuk meninggalkan warisan. Tayyib. Terus bagaimana solusi yang bisa diberikan ketika terjadi situasi seperti ini? Atau sebelumnya ada sebuah kisah ya. Ada seorang wanita salihah yang beliau sedang mengaduk adonan. Hendak membuat roti. Ada tepung, ada apa diaduk. Di tengah beliau sedang mengaduk adonan, tiba-tiba beliau mendapatkan kabar, mendapatkan info bahwa suaminya telah meninggal dunia. Langsung adonan itu dilepas. Saya tidak mau menyentuhnya. Kenapa? Di sini ada hak ahli waris. Dan ini salah satu di antara contoh kehati-hatian seseorang, jangan sampai dia makan harta orang lain. Siapa hak ahli waris itu? Mungkin anak-anak sang suami atau saudara-saudara suami jika suami ini tidak punya anak laki-laki dan tidak punya ayah, atau orang tua suami. Yang jelas begitu wanita ini mendengar kalau suaminya sudah meninggal, dia langsung tinggalkan itu adonan, karena adonan ini adalah harta suaminya. Sehingga dia sampai tidak mau menyentuhnya. Enggak kebayang kalau di zaman sekarang ada sampai seperti itu. Yang terjadi bahkan rebutan. Bahkan saling menghalangi. Sehingga kalau memang itu sudah berpindah hak milik menjadi milik orang lain, dan ada pemilik yang meminta untuk dikasih, Anda tidak punya hak sama sekali untuk menolaknya. Anda tidak punya hak sama sekali untuk menghalanginya. Baik. Nah, kaitannya dengan ini, kita akan membahas tema berikutnya, yaitu tentang status warisan itu sesuatu yang otomatis. Status warisan itu sesuatu yang otomatis. Maksudnya otomatis gimana? Otomatis itu tidak perlu akad. Diistilahkan oleh para ulama, al-mirasu ijbari. Warisan itu di luar kendali manusia. Di luar kendali manusia, karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang ngatur. Para ulama tafsir mengatakan, ada tiga hal di mana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang ngatur dan tidak Allah serahkan kepada makhluknya. Baik nabi maupun para ulama, apalagi manusia biasa. Tiga hal itu apa saja? Yang pertama, zakat. Yang kedua, harta rampasan perang. Dan yang ketiga, warisan. Ketiga-tiganya ini harta. Terus bagaimana cara pembagiannya? Allah sendiri yang menjelaskan. Tentang masalah zakat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan seterusnya. Ada di surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanya boleh diserahkan kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, mu'allaf, fakir, miskin, amil, mu'allaf, dan seterusnya. Allah menyebutkan beberapa asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Sejumlah 8. Tentang masalah harta rampasan perang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, tentang urusan harta rampasan perang. Qul, jawablah, sesungguhnya rampasan perang itu urusan Allah ta'ala. Dan itu ada di surat al-anfal ayat yang pertama. Tentang masalah warisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah taala mewasiatkan kepada kalian untuk membagi warisan itu dengan rincian. Anak laki-laki dapat dua bagian dibandingkan anak wanita. Ibu nanti dapat sekian jika dia punya mayit punya anak. Kalau mayit enggak punya anak dapat sekian, kalau mayit punya saudara dapat sekian dan begitu seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngatur. Karena itulah sebenarnya manusia tidak perlu melibatkan dirinya untuk ngatur-ngatur masalah ini. Lah terus kalau kita melibatkan kehakiman, melibatkan hakim, melibatkan ustaz, keterlibatan mereka hanyalah tanzilu hukmillah, dalam rangka untuk mendudukkan hukum Allah Ta'ala, bukan dalam rangka untuk membuat aturan yang baru. Kalau tujuannya dalam rangka mendudukkan hukum Allah seperti ini saya tunjukkan, maka ini perannya hakim atau seorang da'i atau ustadz yang dia punya kemampuan dalam masalah ini. Anda berhak untuk tanya dan menyampaikan kepada mereka dan kemudian meminta fatwa dari mereka tentang bagaimana caranya. Tapi keterlibatan mereka itu bukan menetapkan pembagian, tapi mereka hanya mendudukkan hukumnya. Konsekuensi dari hal ini ada beberapa hal yang merupakan turunan dari status warisan adalah ijbari, sesuatu yang otomatis. Dalam arti tidak butuh akad. Yang pertama, warisan tidak bisa dibatalkan. Sehingga andai mayit pernah berpesan agar anaknya si A, anaknya yang A atau anaknya yang B, dia tidak dikasih warisan, maka ini wasiat yang tidak berlaku. Atau sebaliknya, mayit berpesan, nanti tolong anak yang ini, si ini dikasih lebih banyak. Atau dia minta kepada seluruh anaknya, pokoknya kalian semua, baik laki maupun perempuan, seluruh harta bapak bagi rata. Enggak boleh ada yang lebih. Maka semua ini tidak berlaku. Kenapa? Karena warisan itu di luar kendali manusia. Demikian pula sebaliknya, warisan enggak bisa ditolak. Sehingga kalau misalnya ada salah satu anak, yang dia menyampaikan kepada bapaknya, saking bencinya anak itu kepada bapak, ya sudahlah, nanti saya enggak butuh warisan bapak, saya enggak mau untuk nyentuh warisan bapak, saya enggak usah dikasih warisan. Nah, mungkin anaknya jengkel sama bapak, ini terlepas dari masalah hukum durhaka kepada orang tua ya. Maka jawabannya tetap dia nanti akan memiliki warisan itu. Ada seorang anak, saya enggak mau ngakui saya sebagai anak bapak, saya enggak ngakui kamu sebagai bapakku. Wah, ini anak yang sangar ya. Maka nanti tetap anak itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Karena dia adalah seorang anak dan anak itu pasti mendapatkan warisan. Ada sebuah buku yang berjudul Al-Wajiz fil Qawaidil Kulliyah lil Ahkam Adliyah yang ditulis oleh Hisamuddin Al-Ahmad. Beliau mengatakan, "Man waratha mirathan la yajuzu lahu isqatuhu li'anna al-miratha ijbariyun la yaqbalul isqat." Orang yang mendapatkan warisan, maka dia tidak boleh untuk digugurkan. Karena warisan itu ijbari, di luar kendali manusia, yang tidak bisa dibatalkan. Konsekuensi yang kedua, bahasanya warisan itu tidak memandang usia dan kerja, usia dan usaha. Dalam arti begini, terkadang ada anak yang jasanya bagi keluarganya sangat besar, tapi ternyata dia dapat warisan lebih sedikit dibandingkan anak yang gak punya jasa sama sekali terhadap keluarganya. Contoh, ada sebuah keluarga ya, yang memiliki dua anak. Yang satu anak perempuan yang sudah dewasa dan dia suka membantu orang tuanya, dia yang merawat orang tuanya. Yang satu bayi baru lahir, laki-laki. Bapaknya mati. Berapa jatah anak perempuan ini? Dia sudah banyak berjasa bagi orang tuanya, membantu orang tuanya, mendampingi orang tuanya selama sekian tahun, bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci baju bapaknya, dan aneka kegiatan yang membantu kegiatan rumahnya yang itu meringankan beban bagi kedua orang tuanya. Bayi ini belum punya jasa apapun, bahkan dia baru lahir dan baru saja ngerepoti keluarganya. Misalnya, ngerepoti keluarga dalam arti ketika dia lahir harus disediakan ini, dan seterusnya. Sampai akhirnya bapak ini meninggal. Berapa jatah bayi ini? Dia bayi laki-laki. Jawabannya, jatah bayi ini 2 kali lipat dibandingkan Mbak Yunya, dibandingkan kakak perempuannya. Loh, padahal kan kakak itu lebih banyak berjasa bagi keluarga. Enggak diukur dengan cara seperti itu. Karena warisan itu tidak memandang usia kerja. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa antara anak berbakti dan anak durhaka itu tidak mempengaruhi besar kecilnya warisan. Karena Allah yang ngatur, bukan manusia. Sehingga orang tua tidak boleh anak yang durhaka dihalangi untuk dapat warisan. Sebagaimana anak yang lebih berbakti tidak boleh minta jatah warisan yang lebih. Misalnya, ada keluarga yang punya 5 anak. Semua ini laki-laki, anak pertama sampai keempat. Setelah dewasa, berkeluarga, mereka semuanya berpencar. Ada yang tinggal di kota A, tinggal di kota B, C, D, dan seterusnya. Kedua orang tuanya di rumah, ditemani anak perempuan yang terakhir. Anak perempuan yang terakhir ini merawat kedua orang tuanya. Dia merawat dengan baik, sehingga anak perempuan yang terakhir ini paling berbakti kepada orang tuanya. Yang jadi pertanyaan, ketika bapaknya mati dan meninggalkan warisan, bolehkah anak perempuan ini protes? Kalian enak saja bisa kerja ke sana, bisa kerja. Saya di sini tertahan, tidak bisa ngapa-ngapain. Atau misalnya sama-sama anak laki-laki. Kalian enak bisa kerja, bisa dapat penghasilan. Saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja, ini tinggal di pelosok desa yang jauh dari peradaban. Kalaupun kerja, bisanya hanya kalau nggak macul ya ngarit. Ya. Kerja di ladang. Mau jualan online nggak ada internet. Mau kerja yang lain susah karena aksesnya susah ke kota misalnya. Tapi yang lain bisa kerja. Terus gimana? Ya, kamu berbakti kepada orang tuamu, itu Allah yang ngasih pahala dan bukan digantikan dengan warisan. Maka berbakti itu amal kamu yang akan diberi pahala oleh Allah tersendiri. Dan bukan dijadikan sebagai alasan untuk meminta tambahan warisan. Karena warisan itu ijbari, di luar kendali manusia, ya, dan manusia tidak punya hak untuk ngatur pembagian seperti ini. Sebaliknya, anak yang durhaka, kamu dasar anak durhaka, akhirnya dia tulis wasiat, pokoknya yang satu ini nanti jangan kasih warisan. Anak 1, 2, 3, 4 boleh dapat warisan, anak yang 5 nggak boleh dapat warisan. Loh, terus ya orang tua sangat benci kepadanya misalnya. Nah, terus gimana? Ya dia tetap dapat warisan. Meskipun orang tua nulis wasiat untuk enggak dikasih warisan sebab durhakanya. Karena sekali lagi warisan itu ijbari, di luar kendali manusia. Dan ada banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama terkait hukum orang tua yang menghalangi anaknya untuk tidak dapat warisan dengan alasan durhaka. Dan mereka mengatakan itu wasiat yang tidak berlaku. Karena pembagian warisan itu Allah yang ngatur, tidak dipengaruhi oleh cinta dan benci dari orang tua. Termasuk tidak juga dipengaruhi oleh ketaatan, kebaktian, dan sebaliknya kedurhakaan seorang anak. Ini ada kejadian ada seorang ibu-ibu yang dia ini tidak punya anak, ya, tapi dia punya keponakan. dia punya keponakan, dan keponakannya itu gak ada yang senang dengan ibu ini. Semuanya benci sama ibu ini, dan ibu ini juga benci sama keponakannya. Sehingga mereka bermusuhan. Akhirnya ibu ini mengangkat seorang anak. Kemudian anak angkat ini yang merawat ibu ini. Sampai akhirnya ketika ibu ini meninggal dunia, diputuskan oleh dilakukan pembagian waris, diputuskan oleh pengadilan yang berhak dapat warisan adalah keponakannya. Padahal dulu ketika ibu ini hidup, masya Allah, sengit permusuhannya. Ibu gak suka sama keponakan ibu ini, keponakannya juga gak suka sama ibu ini. Yang rawat anak angkat justru gak dapat apa-apa, karena dia gak punya hubungan nasab sama sekali. Kalau secara jalur kan lari ke saudaranya, tapi saudara-saudaranya sudah meninggal semua. Sehingga ibu ini tinggal seorang. Saudara-saudaranya, kakak dan adiknya sudah tidak ada. Yang ada keponakannya. Nah, karena saudaranya tidak ada, maka otomatis yang dapat adalah keponakan. Loh, kok bisa kayak gini? Ya, gimana lagi? Meskipun dia ini yang merawat, yang sudah berbuat baik kepada sang ibu, berharap nanti dia bisa mendapatkan harta yang paling banyak. Tapi ketika aturan warisan seperti itu, gak bisa dikendalikan oleh manusia. Itulah yang kita maksud tadi, bahasanya warisan itu ijbari, di luar kendali manusia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim di syarah Matan Rahabiyah adalah buku matan tentang masalah warisan, beliau mengatakan, wal mirathu kasbun ijbari duna ma sa'yu min sahibihi. At-tiflu yuladu yastahiqul mirath huwa lam yabluq ba'da at-ta'am, fa hadzal mirathu ja'ahu kasban 'ala ghairi sa'yin minhu. Warisan itu pendapatan di luar usaha manusia, sehingga dia bisa diperoleh oleh seseorang meskipun dia enggak pernah melakukan kerja sama sekali. Seorang bayi sekalipun yang baru saja dilahirkan, dia berhak untuk mendapatkan warisan di luar usahanya. Loh, jasa kamu apa kepada bapak? Kok tiba-tiba kamu dapat harta sekian? Padahal dia bayi baru lahir. Ya, dia mungkin enggak punya jasa apapun kepada orang tuanya. Dia masih anak-anak. Tapi dia dapat lebih banyak dibandingkan kakak perempuannya yang mungkin sudah banyak berjasa bagi keluarganya. Itu yang perlu kita pahami terkait posisi warisan. Kemudian kaitannya dengan ini pula adalah ketika ada seseorang yang berusaha untuk menghalangi orang lain agar gak dapat warisan, namun dengan cara memutus hubungan, yang ini disebut dengan hilah. Hilah adalah upaya untuk menghalangi berlakunya hukum Allah Ta'ala. Salah satu di antara contoh bentuk hilah dalam masalah warisan, ada orang yang menceraikan istrinya ketika menjelang wafatnya. Menceraikan istrinya menjelang wafatnya, dengan maksud agar nanti sang istri gak dapat warisan. Dan itu cukup banyak di sekitar kita, ya. Mungkin karena dulu sering berantem, atau karena suami berharap nanti hartanya itu jatuh ke tangan adik-adiknya atau saudaranya atau orang tuanya, maka dia menceraikan istrinya sebelum dia mati. Cerai seperti ini sah atau tidak? Jawabannya, jika memang itu dilakukan dengan sadar, maka bisa jadi cerai itu sah. Sehingga putus hubungan pernikahan antara lelaki ini dengan istrinya. Padahal warisan itu di antara syaratnya atau sebab warisan kan ada tiga, ya. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena wala, karena hak wala. Contoh wala adalah orang membebaskan budak, lalu budak itu meninggal, punya harta sementara dia enggak punya keluarga, maka nanti hartanya jatuh menjadi milik mantan tuannya. Itu hak wala. Kalau nasab enggak bisa dibatalkan. Maka tidak ada istilah mantan anak, mantan bapak, enggak ada. Mantan saudara enggak ada. Yang namanya nasab itu abadi sampai kiamat. Berbeda dengan pernikahan. Pernikahan ini bisa diputus dengan adanya apa? Perceraian. Dan yang namanya pembagian warisan itu berlaku untuk yang sebab yang kedua. Pembagian warisan itu berlaku jika ikatan pernikahan masih ada. Berarti kalau ikatan pernikahan itu putus, otomatis kedua belah pihak bukan suami istri lagi. Maka secara aturan berarti istri tidak mendapatkan warisan suami dan sebaliknya. Namun jika ini dilakukan dalam rangka hilah, indikatornya adalah perceraian itu dilakukan menjelang kematian, maka para ulama menegaskan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk talak raj'i. Talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Dan talak raj'i itu adalah talak pertama, cerai satu, cerai dua di masa iddah. Cerai satu, cerai dua sementara istri masih menjalani masa iddah. Itu disebut dengan talak raj'i. Untuk talak raj'i, jika suami meninggal dan istri masih menjalani masa iddah, maka istri tetap berhak untuk mendapatkan warisan dengan sepakat ulama. Istri tetap berhak untuk mendapatkan warisan, istri tetap berhak dapat warisan dengan sepakat ulama. Misalnya si A lagi sakit-sakitan, kena corona, nafasnya sudah tersengal-sengal, pakai ventilator gak mempan. Ya tersengal-sengal, padahal dia juga punya sakit gula, tambah jantung corona, ya sudah jantung tambah corona. Akhirnya dia tahu, kayaknya saya sudah mendekati kematian. Nah, terus dia gak senang sama istrinya, diceraikanlah istrinya. Dan istri ini masih, atau istri ini misalnya sudah menopause. Ya. Masa iddah wanita menopause 3 bulan. Selanjutnya, dan itu baru cerai pertama ya, baru cerai pertama. Selanjutnya sepekan berikutnya orang ini mati. Nah, berarti masa iddahnya masih lama, ini baru sepekan. Maka ulama sepakat wanita ini tetap mendapatkan warisan meskipun cerainya sah. Cerai sah itu gimana? Ya berlaku konsekuensi dia menjalani masa iddah dan nanti bukan lagi suami istri setelah lepas masa iddah. Yang kedua, jika cerai yang dijatuhkan suami adalah talak bain. Talak bain itu cerai yang tidak ada kesempatan untuk rujuk. Dan talak bain ada dua, bain kubro, bain sugro. Bain kubro itu kalau sudah jatuh cerai tiga. Bain sugro itu perceraian atau perpisahan karena talak setelah selesai masa iddah karena talak yang pertama atau kedua. Misalnya si A menceraikan istrinya, selesai masa iddah enggak dirujuk. Nah, begitu keluar dari masa iddah, maka dia enggak punya kesempatan untuk rujuk. Tapi bisa balik lagi dengan cara nikah ulang. Dengan cara menikah. Yang ini disebut dengan perceraian tadi disebut dengan talak bain sugro. Kalau bain kubro, enggak ada kesempatan untuk rujuk dan enggak ada kesempatan untuk nikah ulang kecuali jika wanita ini menikah lagi dengan lelaki yang lain. Nah untuk jenis yang kedua ini ulama beda pendapat. Namun jumhur ulama kata Syekhul Islam mengatakan bahwasanya istri tetap dapat warisan. Dalil jumhur adalah peristiwa yang pernah dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di mana Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya ya, ketika beliau sedang sakit mendekati kematiannya. Istrinya Bintul Asbaq Al-Kalbiyah. Kemudian Utsman yang ketika itu menjadi khalifah berembuk dengan para sahabat. Lalu mereka memutuskan bahasanya bintul asbaq al-kalbiyah tetap mendapatkan hak warisan dari Abdurrahman meskipun cerainya talak bain. Meskipun talaknya adalah talak tiga. Dan ini pendapat ini disampaikan oleh Utsman di hadapan para sahabat dan tidak ada penolakan, kata Syekhul Islam, yang menunjukkan dia adalah syibhul ijma. Adanya perbedaan setelah datangnya Abdullah bin Zubair. Dan kata beliau, kata Syekhul Islam, sudah ada ijma, baru Ibnu Zubair mengingkari. Nah, berarti pendapat Ibnu Zubair di sini tidak dianggap karena pendapat yang menyalahi ijma. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Anda mohon untuk bersabar, kita belum sampai pada tahap hitung-hitungan, baru di bagian mukaddimah-mukaddimah hal-hal fiqhiyah yang perlu kita pahami terkait masalah warisan. Dan insyaallah ini mudah untuk dipahami, sehingga sebenarnya fikih tentang faraid ilmu waris itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu